بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب لنا منذ ذلك جروز كتاب البروفيسور دكتور عاصم بن عبد الله الكريوتي حفظه الله تعالى ممولي كرامان يتغاني ممولي الله سبحانه وتعالى بهو segala pujian hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kemudian beliau berselawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya dan siapa yang mengikuti jalan mereka hingga hari kiamat. Amma ba'du, maka beliau memulai dengan marhaban, sambutan kegembiraan terhadap seluruh yang hadir berada di masjid yang berberkah ini, di pertemuan yang berbahagia ini. Dan telah kita dengarkan bersama tadi, beliau memberikan salam untuk kita semua, salam umat Islam dengan ucapan beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ibtida'an ashku lakum حضوركم وحرصكم على الاستفادة، ولا شك أن هذا الحرص أمر عظيم ومحمود تشكرون عليه. Pertama, saya bersyukur kepada kalian semua dan kehadiran kalian semua dan semangat kalian untuk mengambil faedah, mengambil manfaat. Dan tidak diragukan bahwa semangat yang seperti ini adalah perkara yang besar dan terpuji atas kita semua. Wa ubashshirukum bi bushra 'azimah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam حيث يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dan saya memberi kabar gembira kepada kalian semua dengan kabar gembira yang sangat besar berupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidaklah satu kaum duduk di rumah dari rumah-rumah Allah mereka membaca kitab Allah atau saling mempelajarinya antara sesama mereka kecuali akan turun di tengah mereka ketenangan dan mereka akan disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hani'an li dzalika al-ab wa li tilka al-umm allati harasat aw harasa kullu wahidin minhum على إحضار ولده أو ابنته للاستماع إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يستفاد منه، لأن هذه حقيقة هي الأمانة والمسؤولية. Dan sangat berbahagia untuk seorang ayah ataupun seorang ibu, siapa yang keduanya hadir atau dia menghadirkan dari anak-anak maupun cucunya untuk mendengarkan dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil faedah darinya. Sebab itulah hakikatnya amanah yang merupakan tanggung jawab kita semua. Al-insan la budda lahu an yufakkir ولا بد له أن يتساءل. والله سبحانه وتعالى قد أكرم بني آدم بهذا العقل لكي يميز بين الخير والشر وما ينفع وما لا ينفع. Dan seorang manusia harus selalu berpikir dan dia menggunakan akalnya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak Adam ini dengan akalnya, dan dengannya dia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, dia mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang membahayakan. Wa hunaka thalathatu as'ilah fi nazari idza تأملها الرجل أو المرأة أو العاقل عموما يصلح شأنه كله. Dan di sana ada tiga pertanyaan yang penting untuk diperhatikan. Apabila seorang lelaki atau seorang perempuan, seorang yang berakal memperhatikan tiga pertanyaan ini, maka itu akan memperbaiki seluruh perkara. As-su'al al-awwal mimma khuliq. Pertanyaan yang pertama, dari apa dia dicipta? Nahnu naqra al-Qur'an wa nasma' katiran ونحفظ قول الله فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب. Kita membaca dari Al-Quran dan banyak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala فلينظر الإنسان مما خلق. Hendaknya setiap manusia melihat dari apa dia dicipta. Khuliqa min ma'in dafiq. Dia dicipta dari air yang memuncrat. Min baini sulbi wa tara'ib. Antara tulang sulb dan tara'ib. Wa na'rifu anna nahnu jami'an auladu Adam alaihi salam. Wa Adam khuliqa min turab. Min tin. Kita semua mengetahui bahwa kita adalah anak Adam, dan Adam alaihi salam dicipta dari tanah, dicipta dari turab. Hada astasha'ul mimma khuliqna at-tafakkur fihi amrun 'azhim wa ma dzakarahu Allah subhanahu wa ta'ala illa li hikamin 'azhimah. Hal yang diterangkan dari apa kita dicipta, berpikir tentangnya adalah perkara yang besar. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya kecuali memang perkara besar untuk kita pikirkan. Wa dzalik anna al-insan idza yufakkir bihadha wa ya'rif mimma khuliq wa ma asli wa ma aslu 'inda idzin لا يتعالى أحد على أحد ولا يتكبر أحد على أحد مهما على منصبه وجاهه وزاد ماله. لماذا؟ لأني أنا وأنت سواء. مهما اختلفنا أو تفاضلنا في المال أو الجاه أو غير ذلك. Karena itulah hendaknya kita selalu memikirkan dan memiliki perhatian yang besar di dalam memperhatikan dari apa kita dicipta, yang merupakan asal keberadaan kita. Untuk apa hal tersebut? Agar supaya jangan ada seorang yang merasa tinggi di atas yang lainnya, dan jangan ada yang merasa sombong di atas yang lainnya. Bagaimanapun tingginya kedudukannya, bagaimanapun tingginya dari jabatannya, bagaimanapun banyaknya dari hartanya, semua dari kita adalah sama. Engkau dan saya dicipta dari hal yang sama. Bagaimanapun kita berselisih, engkau dan saya berasal dari hal yang sama. ولهذا هذا الدين العظيم دين الإسلام لا يعرف الفوارق بين الناس، لا في اللغة ولا في الألوان ولا في الأنساب، إذ كما قال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وهذا هو موافق لكلام الله سبحانه وتعالى عندما قال: إنما المؤمنون إخوة. Itulah agama yang agung ini, agama Islam ini tidaklah menunjukkan perbedaan pada hal-hal yang terkait dengan bahasa, dengan nasab, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang Ajam, dan sebaliknya orang Ajam di atas orang Arab. Tidak ada keutamaan orang yang berkulit merah di atas kulit putih, kecuali dengan takwa. Nah, ini sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya: innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fal ukhuwah al haqiqiyyah allati fiha al wala' wal bara' hiya ukhuwah al islam. Na'am, hunalika ukhuwah al nasab ma yata'allaq bil qarabah laha huquq, walakin ukhuwah al iman هي الأخوة التي يعقد الولاء والبراء عليها، وهي تفوق أخوة النسب. Maka persaudaraan yang hakiki, yang sebenarnya, yang dibangun di atasnya al-wala dan al-bara, loyalitas dan perpisahan, itu adalah ukhuwa Islamiyah, persaudaraan secara keislaman, bukan persaudaraan secara nasab. Walaupun persaudaraan secara nasab itu ada hak-haknya, tetapi persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan Islam. Inilah persaudaraan yang dibangun padanya al-wala dan al-bara. Yang persaudaraan di atas nasab, di atas Islam ini, itu melebihi persaudaraan di atas nasab. وحرص الإسلام على جمع كلمة المسلمين، فالله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. كريتو إسلام sangat bersemangat, Islam sangat menganjurkan agar menyatukan antara kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah, ingatlah keberadaan kalian di mana dahulunya kalian sebelum Islam itu datang kalian saling bermusuhan. Kemudian setelah itu kalian berubah. Kemudian setelah itu Allah menyatukan hati-hati kalian, maka kalian pun menjadi orang-orang yang bersaudara. Wahadzara min at-tanaza wa min al-furqa lima fiha min athar sayyi'in 'azhim. فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Dan Islam sangat mewanti-wanti memperingatkan keras dari bahaya perselisihan dan perpecahan yang di dalamnya terdapat dampak yang sangat negatif, pengaruh yang sangat buruk, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wala tanazau fatafshalu wa tadhhab rihukum. Janganlah kalian berselisih sehingga kalian itu menjadi kalah dan hilang kekuatan kalian. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'a sahbihi radhiyallahu anhum la farqa bainahum لا بلغة ولا بلون. فكان صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وفيهم أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وغيرهم من العرب رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا يدا واحدة مع اختلاف الألسنة والألوان. Karena itulah keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum tidak ada perbedaan di tengah mereka, tidak dari sisi bahasa dan tidak dari sisi warna kulit. Ada sahabat Suhaib dari asalnya dari Rumawiyah, ada sahabat Salman asalnya dari Faris dari Persia, ada sahabat Bilal asalnya dari Habasya, ada sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mereka semuanya satu tangan, tidak ada perbedaan di tengah mereka. Wa min hirs al-Islam hadha al-wahdah wa tahdhirihi min al-furqah جاء في حديث أن أولادا للمهاجرين مع أولاد الأنصار حصل بينهم شجار، فأخذ الأنصاري يقول يا للأنصار، ينادي بني قومه من الأنصار، والمهاجر يقول لا يا للمهاجرين، ينادي المهاجرين. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع بهذا فقال دعوها فإنها منتنة، أي هذه العصبية، أنت تتعصب لكونك من المهاجرين وهو يتعصب لكونه من الأنصار، هذه جاهلية منتنة. لماذا؟ لأنها تفرق المسلمين. نعم المهاجرون لقب شرعي وشرف عظيم في الهجرة، والأنصار لقب عظيم ولهم فضل عظيم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ولكن النداء لما كان على وجه الحمية والعصبية للمهاجرين وعلى وجه الحمية والعصبية من الأنصار، عندئذ يبدأ الحقد بين المسلمين وتبدأ التفرقة بين المسلمين ويتشتت وتذهب قوتهم ووحدتهم واجتماعهم، وجمع الكلمة مقصد عظيم من مقاصد هذا الدين في الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Dan dari perhatian Islam terhadap kebersamaan dan persatuan serta peringatan yang berasal dari agama ini tentang bahaya perpecahan adalah apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi di tengah sebagian dari anak-anak kaum muhajirin dan kaum al-ansar tatkala terjadi pertikaian, maka ada yang berkata, ya al-ansar, wahai orang-orang al-ansar. Ini dia panggil dari nama sukunya, dia berbangga dengannya. Dan yang satunya lagi berkata, ya al-muhajirin, wahai orang-orang yang, wahai kaum muhajirin, dia panggil dari kaumnya, orang-orang yang berhijrah. Maka ketika Rasulullah SAW mendengarkan hal ini, maka beliau berkata, da'uha fa'innaha mumtinan. Tinggalkan seruan yang seperti itu. Sebab seruan yang seperti itu adalah seruan yang sangat busuk, yang sangat tidak baik. Adanya fanatik yang seperti ini, khasabiyah yang seperti ini, yang satu berkata, membanggakan kaumnya sebagai muhajirin, yang satunya lagi membanggakan kaumnya sebagai al-ansar, maka ini akan membawa dari perpecahan. Betul bahwa al-muhajirin, orang-orang yang berhijrah, itu adalah gelar yang agung dan mulia. Di mana mereka berhijrah mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana al-ansar, itu adalah gelar yang mulia di mana mereka orang-orang yang menolong dan bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala perselisihan yang terjadi itu sebabnya karena adanya kesukuan, adanya fanatik, maka ini bisa menimbulkan adanya hasad, kebencian di tengah kaum muslimin dan bisa menyebabkan perpecahan di tengah mereka, menghilangkan dari kekuatan dan kebersamaan mereka. Karena itulah perlu diketahui bahwa menyatukan kalimat, mengumpulkan kebersamaan, itu adalah sebuah maksud agung, pokok yang sangat agung dari syariat ini, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min khilali ta'ammul ma sabaq yattadah lana أن التفكر في كون الإنسان مما خلق يحقق في المجتمع الطمأنينة والسلام والتعاون فيما بينهم، ولا سيما معشر المسلمين وهم الذين ينبغي أن يكونوا أحرص الناس على جمع الكلمة وعدم وجود التعصب للقومية أو لأي وجه كان. Maka dari mencermati apa yang telah diterangkan akan tampak jelas bahwa memahami pertanyaan dari apa seorang itu dicipta ini bisa merealisasikan di dalam masyarakat suatu tumakninah, adanya ketenangan serta menumbuhkan gotong royong, saling bahu membahu. Apalagi mereka adalah kaum muslimin, yang orang-orang yang harusnya mereka ini merupakan manusia yang paling bersemangat di dalam menjaga kebersamaan dan di dalam menghilangkan segala sebab yang bisa mendatangkan perpecahan dalam bentuk apapun. السؤال الثاني من الأسئلة الثلاثة التي قلت إن تأملها يغير في معيشة الإنسان ويغير في حياته ويغير في سلوكه. السؤال الثاني: لما خلق؟ Pertanyaan yang kedua dari tiga pertanyaan yang saya katakan tadi, pertanyaan yang bisa merubah kehidupan seorang itu, apakah dari sisi perilaku hidupnya ataupun dari sisi jalan hidupnya, adalah pertanyaan untuk apa dia dicipta? Untuk apa dia dicipta? Kalau yang pertama tadi apa? Pertanyaannya? Hah? Dari apa dicipta? Kalau yang kedua? Untuk apa yang dicipta? Bersama Rasulullah SAW. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi muhkam kitabih: "Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." هذا مقصد الوجود في هذه الحياة، هذا الأمر العظيم الذي أوجدنا الله سبحانه وتعالى لأجله. جواباً untuk pertanyaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Maka inilah maksud yang terbesar yang merupakan sebab keberadaan kita di atas muka bumi. Ini adalah perintah Allah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita semua. Fama dama anna al-amra kadhalik, khalaqana Allah Subhanahu wa taala li hadha al-amr العظيم. فليسأل كل واحد منا نفسه: ما حقيقة قيامه بالعبادة تجاه ربه تبارك وتعالى؟ ولينظر الإنسان كم ينام في اليوم، 8 ساعات مثلا أو 10 ساعات أو 6 ساعات، ولو قلنا ينام 6 ساعات يعني باليوم ربع اليوم والليلة 6 ساعات يكون الربع، يعني لو عاش الإنسان 60 سنة كأنه يكون نام 10 سنوات متواصلة. نعم النوم لا بد منه، ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقوم وينام في الليل، لكن السؤال هو بعد هذا النوم كم من الوقت نبذله لله سبحانه وتعالى للطاعات؟ كل ينصرف إلى عمله، إلى رزقه، إلى دنياه، ولكن هل نحن فيما بقي من الوقت نؤدي هذا الأمر تجاه ربنا عز وجل على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى؟ لا والله، التقصير كبير جدا وعظيم، لهذا الإنسان عليه أن يحاسب نفسه دائما وينظر ماذا قدم اليوم حتى يستدرك إن أحياه الله سبحانه وتعالى للغد أن يزيد في إيمانه أن يبتعد عن عصيان الله تبارك وتعالى، لأنه لا يدري متى تفارقه هذه الروح وتصعد إلى بارئها. Jadi panjang perkaranya seperti yang telah disebutkan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, maka hendaknya setiap muslim memikirkan sejauh mana dia telah menegakkan hakikat dari ibadah. Kalau kita melihat misalnya dalam kegiatan kita tidur, seorang itu tidur dalam sehari berapa jam? 8 jam? 10 jam? 6 jam? Anggaplah kita katakan dalam sehari seorang itu tidur 6 jam. 6 jam ini dalam sehari dan semalam adalah 1/4 dari sehari dan semalamnya. Berarti kalau dia diberi umur 60 tahun, maka dia telah tidur 10 tahun berturut-turut. Dia telah tidur 10 tahun berturut-turut. Masalah tidur memang perkara penting, orang itu tidur, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidur. Beliau bangun, beliau juga tidur. Tapi yang terpenting adalah apa yang setelah tidur itu. Berapa banyak dari waktu yang kita hidupkan dengan ketaatan-ketaatan. Betapa waktunya, bagaimana yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan dalam mencari rezekinya, mencari dunianya. Apakah waktu yang tersisa ini telah kita tunaikan dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya, dalam bentuk yang mencocoki dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya tidak, demi Allah. Kekurangan yang kita kerjakan, kelalaian itu sangat besar dan sangat banyak. Karena itulah hendaknya setiap orang menjaga dari dirinya, dan dia memperhatikan apa yang dia telah gunakan dari umurnya. Kemudian dia memeriksa serta selalu memperbaiki sejauh mana dia telah menambah keimanannya, telah menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Karena manusia itu tidak ada yang mengetahui kapan ruhnya akan berpisah dari dirinya. Wa qaulullah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, yatatalab minna an naqif waqfa fi المراد من العبادة. ما العبادة وما المقصود منها؟ العبادة جمعها بعض أهل العلم في عبارة مختصرة، وهي ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من قول أو عمل، سواء أكان ظاهرا فيما بين الناس أو باطنا في صدره وقلبه أو باطنا في بيته ومنزله أو خلوته حيث لا يراه أحد، أي فعل من هذه الأفعال أو الأقوال مما يحبه الله سبحانه وتعالى فهو داخل ضمن العبادة لله. Kemudian terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ini memerlukan kita berhenti sejenak untuk memperhatikan apa maksud dari ibadah ini. Apa yang diinginkan dari ibadah? Apa itu ibadah? Apa maksud yang diinginkan dari ibadah? Ibadah itu adalah segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Setiap ucapan, setiap amalan, apakah itu adalah hal yang zahir yang kelihatan oleh semuanya, atau hal yang batin yang tersembunyi pada hatinya, atau dia lakukan di tengah rumahnya, di tempat tinggalnya, pekerjaan apa saja, ucapan apa saja, dari hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah masuk di dalam kategori sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal al-qulub at-tawakkul 'ala Allah, الخوف من الله، الرغبة فيما عند الله، الرهبة من الله، تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر العظيم الذي يجب أن يحققه المسلم في نفسه بشهادة أن لا إله إلا الله على وجه الحقيقة، بأنه لا معبود عنده بحق إلا الله تبارك وتعالى، فيجعل المسلم أعماله كلها خالصة لوجهه، لا يبتغي بها غير ربه تبارك وتعالى. Maka dari amalan-amalan hati yang penting untuk diperhatikan, diantaranya berupa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut dan merasa bersemangat terhadap apa yang berada di sisi Allah, khawatir akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, serta merealisasikan tauhid secara sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan perkara yang sangat agung yang wajib untuk direalisasikan oleh setiap muslim di dalam kehidupannya, karena tidak ada yang berhak, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim menjadikan seluruh amalannya adalah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-ibadah al-qawliyah ذكر الله تبارك وتعالى بالقرآن بتلاوته، ومن تسبيح وحمد واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلام الطيب، إذ الكلمة الطيبة صدقة، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكل هذا وغير هذا من الأقوال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها هو من العبادة. Demikian pula dari ibadah yang berupa ucapan seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an dengan membacanya. Demikian pula dalam bentuk tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan amar ma'ruf, melarang daripada yang mungkar, berucap dengan ucapan yang baik. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Al-kalimatut thayyibatu shadaqah." Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Demikian pula berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal salih serta dia selalu mengucapkan bahwa saya adalah termasuk orang-orang yang berislam. Seluruh dari hal yang telah disebutkan, demikian pula hal-hal yang lainnya berupa ucapan-ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya tergolong ke dalam ibadah. Wa kadzalika ayyuha al-ikhwatu wal akhawat al-a'mal as-salihah من صلوات، سواء أكانت من الصلوات المفروضة أو من النافلة، وكذلك من أداء الحج إذ هو عمل، وكذلك الذهاب لصلة الرحم والإصلاح بين الناس، وسعي الإنسان في رزقه إن ابتغى به وجه الله تبارك وتعالى، هذا كله لا شك داخل ضمن العبادة من الأفعال. Demikian pula termasuk dari ibadah ikhwan akhwat sekalian adalah amalan-amalan salih. Apakah itu berupa sholat-sholat yang diwajibkan maupun sholat-sholat sunnah atau seperti menunaikan ibadah haji, menyambut silaturahmi, memperbaiki, mendamaikan di tengah manusia, atau dia berupaya di dalam mengais dari rezekinya padahal yang dia mencari wajah Allah di dalamnya, maka semuanya masuk di dalam hal yang bernilai ibadah untuk seorang hamba. عرفنا من هذه الأمثلة أن العبادة بابها واسع وعظيم، فالإنسان منذ أن يقوم من نومه ويستفتح يومه بأذكار القيام من النوم والاستعداد للصلاة إن قام قبل الفجر وصلى ما كتب الله له وصلى الفجر وبدأ يومه وبالمحافظة على الصلوات وبذكر الله بين حين وآخر وما يسر الله سبحانه وتعالى له من عمل، فحياته كلها إن ابتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى فله في ذلك أجر عظيم. متى دري apa yang telah diterangkan tadi, kita bisa mengetahui bahwa pintu pembahasan tentang ibadah itu adalah pintu yang luas dan agung. Maka seorang manusia semenjak dia bangun dari tidurnya Kemudian dia membuka kegiatannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melaksanakan salat. Berzikir sebelum salat ataupun setelah salat. Demikian pula ketika dia adalah memulai hari yang dia bangun di dalamnya dan dia jaga dari seluruh salatnya. Dan selainnya dari ibadah-ibadah yang dia lakukan, maka kehidupan seorang hamba bisa dihidupkan dengan berbagai ibadah yang dengannya dia bisa meraih pahala yang sangat besar. وينبغي أن نلحظ أيها الإخوة أمرا مهما في العبادة، وهو أننا نعبد الله. لماذا نعبده؟ أليس أننا نعبد الله سبحانه وتعالى حتى تقبل هذه العبادة؟ فإذا كان الأمر كذلك لابد أن نتأمل كيف تكون العبادة مقبولة عند الله، وإلا ما الفائدة من أعمالنا؟ فالأصل أن يكون العمل أولا خالصا لله، وأن يكون المسلم بعيدا عن الشرك بالله صغيره وكبيره. Kemudian dari hal yang patut untuk kita pahami di sini, sebuah perkara yang sangat penting terkait dengan ibadah, di mana kita semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Bukankah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ibadah itu diterima? Kalau begitu, bagaimanakah ketentuan agar ibadah itu diterima? Harus kita ketahui. Kalau tidak, untuk apa kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah dari hal yang dengannya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ibadah itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari segala bentuk kesyirikan. والله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل لأمر عظيم، والله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحذر ربنا سبحانه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم من الشرك، فما بالك بغيره؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك بالله محبط للعمل، يصبح عمل المرء هباء منثورا كأنه لم يعمل شيئا. الله سبحانه وتعالى mengutus para rasul untuk sebuah perkara yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya rasul ini menyampaikan kepada umatnya, beribadalah kalian semua kepada Allah dan jauhilah taghut. Dan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang membawa petunjuk, akan bahaya dari kesyirikan. Kalau nabi saja diperingatkan, bagaimana pula dengan kita? Allah berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Andai kata engkau Nabi Muhammad berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Maka kesyirikan itu bisa menghancurkan seluruh amalan sehingga tidak akan tersisa sedikit pun dari amalan kita. والشرط الثاني يجب أن تكون هذه العبادة موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بصحابته مرة على المنبر، صعد المنبر وصلى بهم إماما، وإذا أراد أن يسجد رجع القهقرى إلى الخلف وسجد على الأرض، وبعدما أتم صلاته عليه الصلاة والسلام قال: إنما فعلت هذا، أي صليت على المنبر في مكان مرتفع، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. Kemudian syarat yang kedua dari syarat diterimanya ibadah, ibadah tersebut haruslah mencocoki apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah salat mengiringi para sahabat beliau di atas mimbar. Maka beliau pun salat di atas mimbar. Apabila beliau ingin sujud, maka beliau mundur ke belakang, lalu sujud di bawah. Begitu beliau menyelesaikan sholat beliau, beliau berkata, sesungguhnya saya mengerjakan ini supaya kalian mencontoh sholatku dan supaya kalian mempelajari bagaimana cara sholatku. Karena itu beliau berkata, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. وحج النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة حوله رضي الله عنهم ويتسابقون في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ومجتمعون حوله، كل منهم ينظر ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنسك العظيم الحج الذي هو ركن من أركان هذا الدين. وكان يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم juga pernah menunaikan ibadah haji dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sekitar beliau. Para sahabat berlomba-lomba untuk berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau ucapkan di waktu di kejadian yang sangat penting tersebut, di mana di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, khudu anni manasikakum, hendaknya kalian mengambil dariku tata cara manasik kalian. La'alli la'alqakum ba'da anikum hadha, barangkali setelah tahun ini aku tidak berjumpa lagi dengan kalian. Lihada luzum sunnah wal iqtida' bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi al ibadat syartun fi sahhatiha idafa ila al ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala kama sabaq. Lidha يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد، أو ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى مردود على صاحبه. قرأت له من تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قميت من جاتشنا dan selalu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah, itu adalah syarat syahnya ibadah tersebut, ditambah dengan syarat ikhlas yang telah dijelaskan, yang telah diterangkan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, siapa yang mengadakan di dalam perkara kami apa yang bukan darinya. Di dalam riwayat yang lain, Malaysia fihi, apa yang bukan padanya, maka dia adalah hal yang tertolak. Dan di dalam riwayat yang lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad, siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas perkara kami, maka dia adalah tertolak. Rad maksudnya tertolak tidak terhitung baginya. لهذا أريد أن أنبه أيها الإخوة إلى مسألة مهمة، وهي أن مقياس العبادة أو معرفة الأمر كونه عبادة أو ليس بعبادة ليس العقل، وإنما المصدر في كون الشيء عبادة هو كون هذا الشيء هل مما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه أو أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Kerana itulah ikhwah sekalian, di sini saya ingin mengingatkan akan sebuah pembahasan yang sangat penting terkait dengan sesuatu itu dianggap sebagai ibadah atau bukan ibadah. Ukurannya bukanlah dengan akal. Ini ibadah maupun bukan ibadah itu tergantung keberadaannya di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala ataukah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dengannya. Wa أذكر لكم مثالا واحدا ليكون الأمر واضحا. جاء ثلاثة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء من الصحابة، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعبد ربه، أخبروا عن عبادته. فأحدهم قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، يريد أن يصوم صيام الدهر كاملا ولا يفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد أبدا. أراد أن يتطوع وأن يتنفل ويصلي من القيام الليل كله ولا ينام قط طول الدهر، طول الليل لا ينام. والثالث قال: لا أتزوج النساء، يريد الانقطاع عن الدنيا ولذاتها، يريد التفرغ للآخرة، يريد الإقبال على الآخرة للعمل للثواب الدائم النعيم المقيم. النبي عليه الصلاة والسلام بلغه ماذا قال هؤلاء، فماذا كان من جواب النبي عليه الصلاة والسلام عن ما أراد كل واحد من هؤلاء الثلاثة؟ خطب بالناس، قال: تعلمون أني أتقاكم لله وأخشاكم له، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. وهذا من عظيم حكمته صلى الله عليه وسلم، وهو مما ينبغي أن نعنى به في الدعوة لعدم التصريح إلا للضرورة والحاجة. فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لم يسمي فلان يقول ولماذا فلان قال ولماذا فلان قال، لا، اكتفى بالإشارة إلى الأمر. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، لكني أصوم وأفطر، أصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. Maka di sini saya akan menyebutkan sebuah contoh yang akan memperjelas apa yang telah lalu, bahwa pernah datang kepada rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiga orang dari sahabat. Mereka pun bertanya di rumah-rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah kepada mereka berita bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang pertama berkata, saya akan terus berpuasa, tidak akan berbuka selama-lamanya. Maksudnya dia akan puasa sepanjang tahun secara sempurna. Tidak ada suatu hari pun yang dia lalui tanpa puasa. Adapun orang yang kedua, dia berkata, adapun saya akan sholat malam dan saya tidak akan tidur selama-lamanya. Maksudnya dia ingin hidupkan malamnya dengan sholat dan dia hindarkan dirinya dari tidur. Dia hanya ingin melakukan ibadah tatawu dari sholat malam dan selainnya. Adapun yang ketiga, dia berkata, adapun saya tidak akan nikah dengan perempuan selama-lamanya. Maksudnya dia ingin memutuskan dirinya dari dunia dan kelezatannya, ingin konsentrasi dan mengarahkan dirinya secara penuh untuk akhirat. Maka ucapan tiga orang ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar, lalu beliau berkata kepada para sahabat, tahukah kalian bahwa saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian? Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Ada apa suatu kaum mereka berucap begini dan begini? Ini ucapan Nabi. Ada apa satu kaum mereka berucap begini dan begini? Terdapat hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Ini dari fikih di dalam berdakwah yang hendaknya diperhatikan, bahwa menyebut nama itu tidak dilakukan kecuali pada hal-hal yang mesti, pada perkara-perkara yang darurat. Karena itu beliau tidak menyebutkan nama-nama mereka. Mereka, beliau hanya berkata, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Ada apa satu kaum mereka berucap begini dan begini? Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ada apa satu kaum berucap begini dan begini? Padahal saya ini, saya puasa, saya juga berbuka. Dan di malam hari, saya sholat, saya juga tidur. Serta saya juga nikah dengan perempuan. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka beliau pun menegaskan, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia tidaklah termasuk dari diriku. Wa'urid, ayyuhal ikhwah wal akhawat, أن تشاركوني في تأمل هذا الحديث العظيم الذي هو في صحيح مسلم. هذا الحديث، هؤلاء الثلاثة، أما أراد كل واحد منهم أن يعبد الله ويتقرب إلى الله في فعله؟ أنا أسألكم. Sekarang Syekh berkata, saya ingin kepada ikhwan dan akhwat sekalian untuk bersyarikat bersama saya, bersama-sama kita mencermati hadis ini. Hadis yang dibacakan tadi, dan itu hadis berada dalam Sahih Muslim. Sekarang tiga orang ini, ya, bukankah mereka juga menginginkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau ingin dengarkan jawabannya apa? Beliau bertanya, bukankah tiga orang ini juga menginginkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bala itu. Alaysa فضل الصوم عظيم وفضل قيام الليل عظيم والانقطاع أو الإقبال على الآخرة عظيم. Keutamaan puasa bukankah besar? Keutamaan sholat malam bukankah besar? Keutamaan orang yang menghadapkan dirinya ke akhirat bukankah besar? Nah, إذن لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي أي عن هدي وطريقتي فليس مني؟ مع كون هذه عبادة عظيمة. ولكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بشأن هؤلاء: فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ أنا أسألكم. Jadi kalau begitu, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Man raghiba an sunnati", barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku. Sunnahku maksudnya barang siapa yang tidak senang terhadap petunjuk dan jalanku, maka dia tidak termasuk dari saya, bukan dari golonganku. Padahal hal-hal yang disebutkan itu tadi ibadah yang sangat besar. Kenapa? نعم، زيادة توضيح وبيان من الإخوة يعني إذا في أحد أيضا. لين أبانوا يا أدي الليل من رأسنا. Kenapa ditolak? Dikatakan mereka tidak senang kepada sunnah, padahal mereka berbuat ibadah yang besar. Ayo saya menjawab. Di mana? لأن هذا ثقيل على أمتي. لأنه ثقيل على الأمة. هو ليس لكونه ثقيلا على الأمة، لكن لكون هذا العمل ليس الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر، يقوم الليل وينام، ويتزوج النساء. فهؤلاء أرادوا في العبادة وجها ليس من دين الإسلام، عبادة ولكن خالفت الهدي النبوي. وكل من رغب حاد وابتعد وسار على غير طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن كانت في الظاهر أنها عبادة، لكنها عبادة غير مقبولة عند الله، لأن شرط العبادة لا بد أن تكون مع الإخلاص لله الموافقة لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل كما قال أخونا عمل ليس عليه أمر المسلمين، ليس عليه أمرنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا. فلذا كان هذا العمل مردودا. انظروا إخواني، والله لو يتأمل من يبتدع في الدين هذا الحديث ويقف عند قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، كفاه تحذيرا من الابتداع في الدين والإحداث فيه وخطره، واستقام على الطريقة المثلى. Ya. Jadi tadi bukan karena ada yang memberi jawaban, karena itu berat dilakukan oleh umatnya. Jadi kata Syekh itu bukan karena masalah beratnya untuk umatnya, tapi menjadi masalah. Hal tersebut bukan hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atasnya. Jadi tiga orang ini itu menghendaki suatu perkara yang perkara ini bukanlah bentuk ibadah, bukan dari keislaman sama sekali. Iya. Maka setiap orang yang tidak senang terhadap sunnah Nabi, keluar dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak berada di atas jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sunnah beliau, beliau telah terangkan bahwa sunnah beliau, beliau puasa, beliau juga apa? Berbuka. Beliau di malam hari, beliau sholat, beliau juga tidur. Beliau juga nikah dengan perempuan, itu sunnah Nabi. Ya, sedangkan mereka tiga itu tadi, itu tidak di atas jalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka harus diketahui bahwa ibadah diterima dengan dua syarat, dengan ikhlas, baik ibadah itu selalu berada di atas jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang dikatakan oleh apa namanya saudara kita dari sini tadi yang menjawab bahwa amalan yang tidak di atas perkara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perkara yang ditolak. Iya. Karena itulah setiap orang yang berbuat bid'ah di dalam agama, membuat perkara baru, hendaknya memperhatikan hadis yang agung. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman rajiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan dariku. Ya. Supaya kita mengenal apa yang dimaksud dengan mengada-adakan perkara baru dalam agama dan bagaimana bahayanya. Dan supaya juga kita mengetahui bagaimana indahnya seseorang itu apabila dia istiqamah di atas jalan yang lurus. Wal ibadah as-sahihah المقبولة عند الله سبحانه وتعالى وبالمعنى الشامل لما يحبه الله من القول والعمل الظاهر منه والباطن هذه نسأل الله سبحانه وتعالى إياها في كل صلاة وفي كل ركعة نقرأها أو نستمع إليها سواء في الصلاة السرية أم الجهرية وذلك لما نقول اهدنا الصراط المستقيم هذا الصراط الذي ندعو الله أن يهدينا إليه وهو العبادة الحق على الوجه الصحيح وهذا الصراط من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هم النبيون والصديقون وسيد الأنبياء والمرسلين إمامنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالصراط الذي نسأل الله أن يوفقنا له دائما هذا الصراط المستقيم لأن نعبد الله سبحانه وتعالى على هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم مجتنبين طريقة اليهود والنصارى ومن وافقهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ibadah yang benar yang diterima di sisi Allah Ta'ala dalam maknanya yang universal sebagaimana yang telah didefinisikan yaitu adalah segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ucapan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Karena itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepadanya pada setiap sholat, di setiap rakaat, apakah yang kita dengarkan maupun tidak dengarkan di sholat sirriyah maupun di sholat jahriyah, kita pasti ada membacanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, beri hidayah kepada kami menuju kepada as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini kita memohon kepada Allah untuk selalu berada berarah kepada-Nya. Dan jalan yang lurus itulah ibadah yang benar yang dilakukan di atas bentuk yang benar. Jalan yang lurus adalah jalan yang orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari jalan para nabi dan para siddiq. Maka kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya diberi taufik untuk berada di atas jalan yang lurus ini. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa nabi yang membawa petunjuk dengan menghindari jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasara yang dikatakan di akhir surah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai terhadap mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang yang disesatkan. Tatkala عن الإجابة عن سؤالين عظيمين ما هما؟ Kita sudah berbicara tentang jawaban dua pertanyaan yang besar. Apa dua pertanyaan itu tadi? Yang pertama dulu ya, apa yang pertama? Yaqul al-awwal mimma khuliqna. Benar yang pertama. Yang kedua? Limana khuliqna? Yani alhamdulillah, yani lastum na'imin aw ba'dukum. Ya. Alhamdulillah kita antum tidak tidur atau sebagian dari kita tidak. قلت ربما أسلوبي وطريقتي نومتكم قليلا مع الترجمة. Kadang beliau khawatir cara penyampaian beliau apalagi diterjemahkan mungkin itu menjadi apa namanya bisa menyebabkan antum tertidur. Nah, طيب جزاكم الله خيرا. الله. إخواني الإنسان لما يتأمل هذا الأمر العظيم وهو أنه خلق للعبادة الذي لا يعبد الله لا يعبد الله إنما ينصرف إلى الدنيا فقط ولا يعبد الله البتة هذا شأنه كما قال الله سبحانه وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل الذي يشرك بعبادة ربه ويكفر بربه تبارك وتعالى لا يعبد الله ولا يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى هذا شأنه شأن آخر وكفى ما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في تشبيه حالهم نسأل الله السلامة إخوان شريعة أخوات جري di dalam mencermati untuk bagaimana kita diciptakan untuk beribadah. Orang yang tidak beribadah kepada Allah atau dia memalingkan segala keinginannya untuk dunia saja, maka perkara orang-orang yang seperti itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini adalah orang-orang seperti binatang-binatang ternak, bahkan lebih tersesat daripada itu. Yang mereka tidak tahu untuk apa mereka dicipta, tidak menunaikan apa yang diwajibkan untuk mereka. Maka subhanallah, sangat cukup bagi kita sebagai nasihat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang mereka itu. As-su'al al-thalith, wahu al-akhir, wahu al-ladhi إليه المصير بعون الله القدير وهو إلى أين سنذهب pertanyaan yang ketiga ini pertanyaan yang terakhir dan kepada Allah semua kita akan berakhir dan dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Pertanyaan yang ketiga, kemana kita akan pergi? Hal minna ahadun sayabqa mukhalladan di hadihi dunia? Hal yabqa ahadun minna mahma kana mansibuhu wa makanatuh fal quburu wa tarikh shahidun ala dhalik. الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم وما كتبنا لبشر من قبلك الخلد لا يخلد أحد من البشر إنك ميت وإنهم لميتون فالموت حق ولا أحد منا يعلم متى سيموت حتى يؤخر بعض الأعمال لكونه يعلم أنه سيموت بعد شهر أو سنة أو ساعة أو نحو ذلك لا يعلم الإنسان متى تفارق هذه الروح الجسد، ولكن الإنسان يتأمل إلى أين سيذهب بعد ذلك. Pertanyaan yang ketiga, kemana kita akan pergi? Apakah ada seorang kita yang akan selalu kekal? Ya. Dimaklumi bahwa tidak ada pun, tidak ada seorang pun yang kekal. Bagaimanapun kedudukan dia, dan bagaimanapun dari ketinggian derajatnya, sejarah telah memaparkan bagaimana para nabi dan para rasul juga tidak ada yang dijadikan kekal. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Kami tidak pernah menjadikan ada kekekalan untuk seorang manusia pun. Dan Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Nabi Muhammad akan meninggal dan mereka semuanya akan meninggal. Kematian itu adalah sebuah kebenaran, sebuah kepastian. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan dia akan meninggal. Kalau dia tidak mengetahui kapan dia meninggal, kenapa dia mengakhirkan sebagian dari amalannya? Dia kerjakan tahun depan, satu bulan lagi, atau yang semisal dengan itu. Sedangkan tidak dia mengetahui kapan ruh itu akan berpisah dari jasad. Karena itu, hendaknya kita selalu memperhatikan pertanyaan ini. Kemana seorang itu akan pergi? لهذا أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام رغب في زيارة القبور، وجعل من الأجر في الصلاة على الموتى والذهاب إلى القبر، وجعل هذا الأجر العظيم قيراط وقيراطان لمن صلى وقيراطان لمن صلى وحضر الدفن. هذا كله لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن عيادة المريض، عن زيارة الموتى في القبور، قال عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. يذكركم الآخرة، كان لما يزور القبور يتذكر أنه سيأتي اليوم الذي أكون أنا فيه في هذا المكان، فيجعلني أكثر إقبالا على الله، ويجعلني تائبا منيبا إلى الله مما ابتليت به من معاص ومن تقصير. هذه الحكمة العظيمة التي شرع لأجلها زيارة القبور. Karena itulah ikhwah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan untuk berziarah ke kuburan. Dan beliau jadikan terkait dengan perkara mengingat akhirat ini ada syariat salat jenazah, mengantar jenazah ke kuburan, bagaimana diberikan pahala yang besar dengan pahala satu qirat atau dua qirat, dan satu qirat itu seperti satu gunung Uhud, gunung yang besar. Seluruh hal ini adalah untuk mengingatkan. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang manfaat mengunjungi orang sakit atau mengingat kematian atau berziarah ke kuburan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Karena berziarah ke kuburan itu mengingatkan kalian akan hari akhirat. Maka hendaknya dia mengingat, mungkin akan datang suatu hari dia berada di posisi orang yang sedang di dalam kubur itu sendiri. Maka ini memberikan kepada dia untuk selalu dia menghadap, mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya sebagai orang yang bertobat, orang yang selalu berinabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan kekurangan-kekurangan yang dia lakukan serta menjauh dari dosa-dosa dan maksiat. Wa أظن أن هذه السنة قل العمل بها كثيرا في زيارة القبور، ولذا قل الاعتبار منا في هذا، فحري بنا أن نكثر من الحرص على السنة لما فيها من تذكير لنا، وبأن يحاسب الإنسان نفسه، وهذا كما قلنا لا شك أنه مدعاة إلى الاستقامة على دين الله عز وجل. Dan saya menyangka bahwa sunnah ini jalan ada yang memperhatikannya, di mana seorang itu ketika berziarah ke kuburan dia menginginkan dengannya untuk mengingat akhirat. Maka hendaknya setiap dari manusia itu menghisab dirinya, dan dia selalu bermuhasabah terhadap dirinya. Ini adalah sebab yang bisa mengantarnya kepada jalur istiqamah. Wa amma أين الإنسان يذهب بعد الموت؟ فالذي لا شك فيه أن من أكرمه الله سبحانه وتعالى سيذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويذهب إلى جنة قال الله فيها كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من نعيم عظيم مقيم، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا بذلك جميعا، ووالدينا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين بمنه وفضله وكرمه. Adapun pertanyaan di manakah manusia akan pergi setelah kematian, maka dari jawaban yang tidak diragukan, siapa yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang tersebut, maka dia akan pergi menuju kepada sorga. Sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sorga yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman: "A'dattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang salih dari kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Dari kenikmatan yang sangat agung dan kekal abadi. Maka saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha mulia dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua dengan surga itu. Dan semoga Allah menganugerahkan seluruh orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum muslimin dengan surga tersebut dengan keutamaan, kemuliaan, dan rahmatnya. وَمَنْ سَارَ عَلَى طَرِيقِ الضَّلَالِ وَالْكُفْرِ وَكَفَرَ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَمَصِيرُهُ إِلَى جَهَنَّمْ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. هذه النار التي والعياذ بالله أهون أهلها عذابا عم رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو طالب، لكونه كان يدب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، شفع له فكان أهون أهل النار عذابا. وما صفته إذا كان هذا أهون أهل النار؟ نسأل الله السلامة بأن توضع له جمرتان تحت قدمي حتى تغلي منهما دماغه، نعوذ بالله من عذاب أهل النار، شرابهم الزقوم، ويعذب عذابا وكلما تنضج الجلود كلما تحترق يبدل بجلود أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا من عذاب جهنم أجمعين. Badapun siapa yang berjalan di atas jalan kesesatan dan jalan kekafiran, dan dia kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akhirnya dia pasti akan ke neraka jahannam. Neraka jahannam yang siksaan yang teringin di dalamnya adalah siksaan paman Rasulullah s.a.w. yaitu Abu Talib. Abu Talib diringankan siksaannya karena ketika dia hidup, dia pernah membela Nabi s.a.w. dan Nabi memberi syafaat sehingga dia menjadi penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Apa siksaan Abu Talib? Adalah dua bara api yang diletakkan di bawah kedua kakinya, yang dengan hal tersebut membuat isi kepalanya mendiri. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka yang menyumannya dari hal yang sangat menyengat di leher, yang Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa di dengannya manusia setiap kali kulitnya terbakar, maka diganti dengan kulit yang lain untuk dia merasakan siksaan. Maka saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari api neraka. Saudu fa'akul hadihi tisa'ulat al-thalatha mimma خلقنا ولما خلقنا وإلى أين سنذهب. إذا تأملناها حق التأمل يقينا ستغير في حياتنا ومسيرتنا وسلوكنا مع الله ومع أزواجنا ومع أهالينا ومع والدينا ومع إخواننا وجيراننا. وقبل أن أختم كلمتي أذكر إخواني بوصية وهي من دعاء عباد الرحمن المذكورة في سورة الفرقان: Jadi tiga pertanyaan ini yang telah kita gaji. Pertanyaan yang pertama, dari apa kita dicipta? Dan pertanyaan yang kedua, untuk apa kita dicipta? Dan pertanyaan yang ketiga, kemana kita akan pergi? Tiga pertanyaan ini apabila kita perhatikan dengan seksama, maka hal yang meyakinkan, hal tersebut pasti akan merubah dari kehidupan kita, merubah dari perilaku kita, dan bagaimana kita bertransaksi atau bermuamalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun kepada keluarga kita, kepada istri-istri kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Dan sebelum saya menutup kajian ini, saya ingin mengingatkan seluruh hadirin, saudara-saudara sekalian, dengan sebuah wasiat yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang merupakan doa mereka. Wadhalika anna Allah subhanahu wa ta'ala dhakara min sifati ibad Ar-Rahman di surat Al-Furqan anahu min du'aihim Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هنا فيه وقفتان: الأولى الدعاء بأن يهب الله سبحانه وتعالى المرء من أزواجه وذريته بمعنى ما يعقبه فيما بعد، بأن يكون هؤلاء مما تقر بهم الأعين. وفيه الحرص على الدعاء، أن يدعو الإنسان لنفسه ولأهله ولذريته، والذرية أعم من الأولاد الأقربين فحسب، أولاده وأولاد أولاده ونحو ذلك وما بعد ذلك. والأمر الثاني من دعائهم: واجعلنا للمتقين إماما. ليس المطلوب من الإنسان أن يكون متقيا لله عز وجل فقط، بل هنا أمر أعظم، وهو أن يكون هؤلاء من أئمة المتقين، أئمة. وهذه تحتاج إلى تأمل كبير، لكن أردت أن أذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي بأن المسلم ينبغي أن يحرص على أن يكون إماما. ما منا إلا هو إمام، شاء أم أبى، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، إمام. كيف؟ لأنك ستجد من يقتدي بك، من يأتم بك، من يفعل فعلك، من يتكلم بكلامك ويقول بقولك، هذه الإمامة. فأنت اسعى واحرص يا أخي ويا أختي أن يكون كل واحد منا إماما في الخير، إماما في الصلاة، إماما في الهدى، إماما في التقى. وهذا أمر عظيم. فالإنسان إذا كان بهذا الوجه فسينال الأجر العظيم فيما يعمله، وأجر آخر يلحقه في من يقتدي به ويتأسى به. هؤلاء أئمة المتقون، أئمة المتقين. وأما والعياذ بالله إن كان الإنسان إماما في الضلال، إماما في الفسق، إماما في الفجور، فيكون بعد ذلك آثما في أفعاله وتلحقه آثام أخرى في كل من اقتدى به. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أئمة المتقين. Dari hal yang ingin saya ingatkan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dari sifat hamba-hamba Ar-Rahman yang disebutkan dari doa mereka: Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dan kepada istri-istri kami dan kepada keturunan-keturunan kami penyejuk mata-mata, dan jadikanlah kami sebagai imam panutan terhadap orang-orang yang bertakwa. Pada ayat ini ada dua hal yang ingin saya ingatkan. Yang pertama terkait dengan doa, bahwa seorang itu hendaknya dia selalu berdoa agar diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari istri-istri atau pasangan hidup, dari keturunan yang menjadi penyejuk matanya dan datang setelahnya, sehingga maka hendaknya dia bersemangat untuk selalu berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan untuknya di dunia dari kebaikan ini. Kemudian yang kedua adalah di akhir dari doa, dan jadikanlah kami sebagai panutan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi yang diminta itu bukan sekadar menjadi orang yang bertakwa saja, tapi ada hal yang lebih besar daripada itu. Seorang bermohon kepada Allah menjadi imam, menjadi panutan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ayat perlu dicermati dengan sangat seksama, dengan lebih mendalam lagi. Akan tetapi di waktu yang ringkas ini, saya ingin mengingatkan bahwa setiap dari kita memohon, selalu bersemangat agar supaya dirinya menjadi seorang panutan. Nah, hakikatnya semua dari kita adalah panutan. Panutan itu bisa laki-laki dan bisa perempuan, bisa kecil dan bisa besar. Dan semuanya menjadi panutan, menjadi imam. Dia suka maupun tidak suka. Orang menirunya, mencontohnya. Dia berbuat dengan perbuatan, orang yang melakukan perbuatannya. Berucap, orang mengucapkannya. Berkata, orang mengatakannya. Karena itulah hendaknya kita berusaha dan bersemangat, bersungguh-sungguh, agar supaya kita itu menjadi imam, panutan di dalam kebaikan, panutan di dalam kesolihan, panutan di dalam petunjuk, dan panutan di dalam ketakwaan. Dan ini adalah perkara yang sangat besar, di mana seorang itu akan meraih pahala yang sangat besar di belakang hal tersebut. Siapa yang mengikutinya, mengambil contoh darinya, maka dia akan mendapat pahala yang besar. Dan ini sifatnya para imam, para panutan, orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau dia panutan di dalam kesesatan, panutan di dalam kefasikan, panutan di dalam kefajiran, maka dia berdosa di dalam perbuatan-perbuatannya, dan akan disusul oleh dosa-dosa orang-orang yang mencontoh dari perbuatan-perbuatannya. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai panutan untuk orang-orang yang bertakwa. وأختم كلامي بحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذا اللقاء وبهذا الاجتماع في هذا المجلس المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما أكرمنا بالانتساب لهذا الدين العظيم أن يحيينا ويميتنا عليه، وأن يحسن لنا الخاتمة جميعا، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وجزاكم الله خيرا، وإدارة هذا المسجد مشكورة، والإخوة على تنظيم هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. Dan saya tutup majlis ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya tutup pertemuan dan kebersamaan kita di majlis yang berberkah ini, dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita semua bernisbat dengan keislaman ini, berada di atas agama ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup kita semua di atas keislaman dan menjaga kita semua dari segala fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak. Dan saya berterima kasih kepada seluruh dari kalian yang telah hadir di majlis ini, sebagaimana saya berterima kasih kepada pihak Ta'mir Masjid akan terselenggaranya acara ini, serta seluruh kawan-kawan yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini. Semoga majlis ini menjadi hujjah yang meringankan kita semua telah di kemudian hari, bukan hal yang memberatkan kita semua. Dan beliau tutup majlis ini dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu ta'ala.